بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kita telah menyelesaikan prinsip yang pertama, al-amru tsani, al-aslu tsani, prinsip yang kedua yang diajarkan oleh al-walid Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, yaitu suatu perkara yang telah mutawatir riwayatnya. Mutawatir artinya riwayat yang sangat banyak, sehingga mustahil ada dusta dan mustahil terjadi kekeliruan periwayatan. Itu makna mutawatir. Dalam mutawatir riwayat dari salafus salih, pendahulu kita yang salih, dari kalangan sahabat, dari kalangan imam-imam tabi'in dan yang datang setelah mereka, dari kalangan tiga generasi terbaik, al-qurun al-mufaddalah thalatha, yang telah disinggung pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, khairul quruni khairun nas, sebaik-baik generasi manusia, sebaik-baik manusia qarni, generasiku itu sahabat, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka murid sahabat yaitu tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka itu murid tabi'in yaitu asba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, murid pengikut tabi'in. Mereka lah generasi terbaik, generasi emas, ya, yang merupakan suri teladan kita untuk kita contoh. Dan telah mutawatir riwayat dari mereka adanya celaan, dzam ar-ra'i wa ahli, celaan terhadap logika dan penganut logika. Ya, logika ini sangat bahaya, memerangi nafs, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu telah mutawatir dari mereka riwayat celaan, kecaman terhadap ra'i, terhadap logika dan ahli ra'i, para penganut logika. Nah, pertama, sebelum mendengar pernyataan-pernyataan mereka tentang celaan terhadap ra'i dan ahli ra'i, kita butuh mengetahui klasifikasi ra'i. Ya, klasifikasi ra'i. Di sini Syekh Hafizahullah beliau menyimpulkan hasil penelitian beliau, menelaah riwayat-riwayat yang ada, kitab-kitab ulama, bahwa ra'i, yang namanya ra'i yakni pendapat, yang namanya ra'i yakni hasil pemikiran yang dikemukakan sebagai suatu pendapat, hasil pemikiran yang dikemukakan, diungkapkan sebagai suatu pendapat, itu terbagi menjadi tiga, klasifikasinya tiga. Yang pertama, ra'yul faqih al-alimi ar-rasikhi fil ilm, ra'i pendapat seorang faqih yang alim, yang mendalam dan kokoh ilmunya, an-nasihi lil ummati, yang semangat dalam menasihati umat, penasihat umat. Dia berijtihad, dia berijtihad karena Allah dalam rangka untuk memberi nasihat, bimbingan, arahan kepada umat. Hina tanzilu bihi nazilah, ketika terjadi suatu kasus di masa alim tersebut, ada satu kasus. Kasus ini ya, problem yang membutuhkan fatwa, membutuhkan fatwa untuk dipegang dan dijalankan oleh umat. Fala yajidu ma yahulluha min ad-dalil la min al-kitab wa la min as-sunnah. Kemudian alim ini dia tidak mendapatkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk bisa menjawab problem itu, kasus itu. Wala min al-ijma', juga tidak mendapatkan ijma'. Dia telah yabdulu wus'ahu, dia telah mencurahkan seluruh kemampuannya, upayanya, usahanya, ilmu yang dia miliki tentang Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' ulama. Dia teliti, dia amati, dia pikirkan, ya, dia cari, dia bahas. Subhanallah, dia tidak dapat. Dia tidak dapat dalil dari Al-Quran, tidak juga dari Sunnah, tidak juga ijma' untuk dia jadikan sebagai sandaran jawaban terhadap kasus itu, problem itu. Padahal dia sudah mencurahkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Dan itu ibadah. Itu namanya ijtihad. Nah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan berijtihad. Seluruh kemampuannya sudah dia lakukan. Fa tu'wizuhu al-hiyal, tetapi dia gagal menemukan dasar pijakan dari Al-Qur'an, As-Sunnah atau ijma'. Sementara umat menunggu, problem ini butuh jawaban, kasus ini butuh jawaban. Ya. Fayara annahu la budda min ra'yin fi hadhihi al-mas'alah. Maka dia pun melihat, dia pun berpendapat, berpandangan bahwa harus ada ra'yi, harus ada pendapat yang dia kemukakan dalam masalah ini. Daripada membiarkan umat bingung, membiarkan orang-orang kebingungan, tidak mengerti sikap terhadap masalah tersebut, maka dia harus berijtihad, harus mengeluarkan hasil pemikirannya, harus mengeluarkan hasil pemikirannya ya, sebagai jawaban terhadap problem itu. Maka dia pun berpendapat, bismillah. Dia tidak punya dalil. Ini dalilnya dari ayat Al-Quran ini, dari darah sunnah ini, ijma', ada ijma' mengatakan demikian. Tidak ada. Hasil pemikiran dia akhirnya. Nah, daripada orang-orang bingung, sementara dia mujtahid, dia faqih, alim, ya, rasikh fil ilm, nar rasikhina fil ilm, yang memang diberi hak, berhak untuk berijtihad, untuk dijadikan pegangan. Nah, dan perkara itu adalah perkara yang memang ada kesempatan untuk berijtihad. Fayusibu ra'yuhu sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata ra'yunya, hasil pemikirannya, pendapatnya itu menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata benar hasil ijtihadnya. Ya. Artinya apa? Sebenarnya dalam perkara itu ya, ada dalil. Nah, boleh jadi ada ayat. Boleh jadi ada hadis. Ya. Tapi dia tidak sampai, dia tidak punya ilmunya. Nah, karena tingkatan ulama itu berbeda-beda keluasan ya, ilmunya berbeda-beda. Keahliannya dalam menafsirkan Al-Quran, keahliannya dalam mengumpulkan hadis-hadis ya, dan memilah yang sahih dengan yang sakim, yang sahih dan dari yang dhaif, itu berbeda-beda. Misalkan kita lihat saja al-a'immatul arba'ah ya, yang paling hebat, paling banyak dan paling mumpuni ilmu hadisnya adalah Imam Ahmad. Nah, dia keliling dunia ya, mendatangi ahli-ahli hadis yang ada di negeri-negeri ilmu waktu itu. Nah, sampai mengajak Yahya bin Ma'in ke Sana'ah. Bayangkan dari Baghdad di masa itu ya. Nah, di masa itu safar dengan tunggangan. Nah, yang tercepat kuda, tunggangan biasanya apa? Unta. Dari Baghdad. Nah, Baghdad itu di mana? Di Irak. Ya, menuju Sana'ayana. Coba. Hanya untuk mengambil hadis dari Abdul Razzaq As-Sun'ani. Sampai di Makkah bersama Yahya bin Ma'in, ketemu Abdul Razzaq As-Sun'ani di Makkah sedang haji. Dah, kata Yahya bin Ma'in, "Sudah, kita sudah ketemu di sini, sudah. Kita ambil hadisnya di sini dan kita pulang." Kata Yahya bin Ma'in, "Tercapai hajat kita. Alhamdulillah kita jumpa di sini, dia sedang haji. Kita timba ilmunya di sini, hadis-hadisnya kita ambil, terus kita pulang. Kita menyingkat perjalanan, tidak perlu harus ke Sana'a Yaman." Kata Al-Imam Ahmad, La budda min Sana'a wa in tola safar. Harus sampai ke Sana'a meskipun perjalanan panjang. Tujuan kita Sana'a, bukan Makkah. Meskipun jumpa di sini tidak cukup, harus Sana'a. Harus datang di majelisnya, duduk di majelisnya di Sana'a. Dan dilakukan. Ya, Yahya bin Ma'in ikut akhirnya. Nah, Imam Ahmad. Karena itu Asy-Syafi'i gurunya Ahmad, jika ditanya hadis, Asy-Syafi'i mengatakan ya, tanya Ahmad. Jika ditanya tentang hadis, tanya Ahmad. Dia lebih tahu kalau hadis. Nah. Dan begitu. Ya. Oleh karena itu muncullah mazhab Al-Imam Ahmad, mazhab yang secara ya, secara umum, secara garis besarnya terbaik dari seluruh mazhab. Kemudian mazhab Asy-Syafi'i ya, kemudian mazhab Malik dan Abu Hanifah. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i murid Al-Imam Malik. Ya, imam dalam bidang hadis. Namun Al-Imam Asy-Syafi'i mengambil menghafal Muwatta dan mengambil hadis dari Malik, mempelajari fikihnya Malik dan juga mempelajari fikihnya Abu Hanifah dari ya, muridnya Abu Hanifah, dan juga mempelajari fikihnya Layth ibn Sa'ad di Mesir yang semasa dengan Malik, kemudian dipadukan oleh dia sehingga keluar mazhab Syafi'i terbaik dari mazhab sebelumnya, mazhab Malik. Nah, dan Ahmad ngambil mazhab dari, belajar dari Asy-Syafi'i, ngambil fikih dari Asy-Syafi'i, plus beliau ya unggul dalam bidang hadis sehingga muncul mazhabnya lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, bukan berarti semua ijtihad Ahmad benar, semua ijtihad Syafi'i benar, semua ijtihad Malik benar. Mazhab Abu Hanifah yang paling lemah dari seluruhnya karena paling lemah di bidang hadis. Nah, paling lemah di bidang hadis. Ini gambarannya, ini bertingkat-tingkat. Nah, sehingga boleh jadi ada satu perkara ya, ada satu perkara, salah satu dari imam tersebut, dia kemudian terpaksa berijtihad karena dia tidak memiliki hadisnya. Tetapi misalkan Al-Imam Ahmad mengetahui hadisnya. Nah, ada satu perkara ya, ada hadis disangka sahih, ternyata yang lain mengetahui itu dhaif. Begitu. Nah. Oleh karena itu kemampuan berijtihad pun bertingkat-tingkat. Ini contoh sekarang. Ya, imam tersebut sudah mencurahkan seluruh kemampuannya, kemampuan ilmunya meneliti Al-Quran. Ya, dengan tafsirnya tidak menemukan dalil sandaran untuk perkara itu. Sudah meneliti hadis-hadis yang dia punya. ya, dengan tafsirnya yang dia ketahui, juga tidak menemukan. Nah, ada padahal di sana hadis, tapi dia tidak tahu. Dia pun berijtihad. Ternyata ijtihadnya benar. Ijtihadnya benar. Ternyata sesuai dengan hadis yang dia tidak tahu itu. Nah, ini contoh yang pertama yang di klasifikasi yang pertama disebut oleh Syekh. Nah, yang pertama ini dalilnya apa yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, yakni Ibnu Mas'ud berijtihad. Nah, ada suatu qadiyah, ada suatu kasus pada masa Ibnu Mas'ud. Imra'ah tuwfiya zawjuha. Ada seorang wanita, suaminya wafat. Qabla dukhuli 'alaiha, sebelum dukhul, sebelum digauli. Nikah ya, sudah akad, belum sempat berhubungan, wafat suaminya. Nah, bagaimana ini? Yakni bagaimana, apakah wanita ini berhak dapat mahar? Apakah berhak dapat warisan dari suaminya? Apakah harus menjalani iddah? Nah, Ibn Mas'ud tidak mengetahui hadis dari Nabi SAW dalam masalah ini. Ya. Dan terkait masalah ini juga tidak ada dalam Al-Quran. Tapi ada hadis dari Nabi SAW, tidak sampai hadis itu kepada Ibn Mas'ud. Padahal Ibn Mas'ud sahabat, kan? Sahabat, coba. Nah, sahabat Nabi ada satu salam, para sahabat itu bertingkat-tingkat penguasaan hadisnya. Ada sebagian hadis tidak sampai, contohnya ini hadis itu tidak sampai kepada Ibn Mas'ud. Nah, tidak mendengarnya dari Nabi satu salam. Maka Ibn Mas'ud mengatakan, aqulu fiha bi ra'yi, aku akan berpendapat dengan hasil pemikiranku, hasil ijtihad. Fa in asabtu fa min Allah, jika aku benar maka itu taufik dari Allah. Wa in akhtatu fa min nafsi, apabila aku salah maka itu kesalahan murni, kesalahan pribadiku. Wallahu wa rasuluhu bari'an minhu, Allah dan rasulnya lepas dari itu. Yani yang bersalah aku, tidak ada kaitannya dengan Allah dan rasulnya kalau aku salah. Ara, nah, kemudian dia mengungkapkan, saya berpendapat annaha, sesungguhnya wanita itu lahas sadaq, dia berhak dapat mahar. Wal mirat, berhak dapat warisan. Wa alaiha al-iddah, dan dia wajib menjalani masa iddah. Apa kasusnya tadi? Wanita sudah baru saja akad, belum sempat berhubungan, belum sempat digauli oleh suaminya, tiba-tiba wafat. Ya, begitu. Nah, dia berfatwa dapat mahar, dapat warisan, wajib menjalani masa iddah. Faqama rajulun, kemudian setelah Ibnu Mas'ud berfatwa dengan hasil ijtihadnya itu, ada seorang pria berdiri. Faqal, pria itu mengatakan, ashadu ala rasulillah, aku bersaksi atas rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqadha fi imra'atin minna bimithli ma qadaita ya ibnu mas'ud, aku bersaksi atas rasul Allah bahwa sungguh rasulullah telah memutuskan perkara seorang wanita dari kaum kami persis hukumnya seperti yang engkau tetapkan. Artinya apa? Ijtihadnya Ibnu Mas'ud benar. Ya, tadi Ibnu Mas'ud berijtihad, ada hadis tapi tidak diketahui oleh Ibnu Mas'ud. Pria ini bersaksi bahwa Rasulullah SAW telah memutuskan perkara yang sama seperti itu. Artinya, ya, ada hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh pria tersebut. Fakabbara farahan, maka Ibnu Mas'ud bertakbir, Allahu Akbar, bertakbir gembira, benar ijtihadnya, bersyukur ya bahwa ra'yunya, hasil pemikirannya, hasil ijtihadnya sama dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ra'yu ini terpuji, ya. Ra'yu ini, jenis ra'yu ini terpuji dan pelakunya terpuji. Nah, dari tiga sisi. Pertama, dia telah berjuang mencurahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk berijtihad. Dan itu apa? Itu adalah ibadah. Nah, dia dapat pahala berijtihad. Yang kedua, dia bersandar kepada ra'i, kepada hasil pemikirannya, ijtihadnya, ketika tidak mendapatkan dalil untuk menjawab satu kasus problem umat yang dihadapinya, ya, karena umat kembali kepadanya dan dia dituntut untuk memberi jawaban. Nah, dan seorang hakim mujtahid diberi wewenang oleh Nabi alaihissalatu wassalam, diberi wewenang oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis, ya, yang ma'ruf dalam masalah ini, innal hakim, seorang hakim mujtahid, seorang hakim idza jtahada, ya, jika dia berijtihad, idza jtahada al hakim, seorang hakim berijtihad, fa in asaba falahu ajran, apabila seorang hakim berijtihad benar ijtihadnya, maka berapa pahalanya? Ajran, dapat dua pahala. Kenapa bisa dapat dua pahala? Pahala yang pertama, pahala dia berijtihad. Itu berat itu. Berijtihad itu berat. Menguras tenaga, pikiran, meluangkan waktu, memikirkan, mengolah ilmu yang dimiliki, cari dari Al-Quran, dari As-Sunnah, Ijma', itu jadi dasar, ya. Tidak dapat, akhirnya dia berpikir keras, mencoba mendekati perkara itu sehingga dia menyimpulkan hukum yang menurut kemampuannya ini yang mendekati kebenaran. Nah, itu ibadah, dapat pahala. Ketika benar, itu dapat satu pahala juga. Jadi dua pahalanya. Ya. Wa in akhta'a falahu ajrun, apabila dia salah, maka dapat satu pahala saja. Pahala yang satu pahala ini pahala apa? Pahala melaksanakan tugas kewajiban berijtihad. Kesalahannya bagaimana? Dimaafkan. Dia tidak sengaja menyelisihi kebenaran, bukan. Namun tidak sampai. Ya, dia sudah berusaha mengeluarkan pendapat yang dianggapnya paling mendekati kebenaran, ternyata keliru, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada wewenang, itu memang tugas dan kewajiban hakim, orang alim. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan yang kedua, dia telah bersandar kepada ra'i, kepada hasil pemikirannya, ijtihadnya, ketika tidak mendapatkan dalil, yakni dia tidak mengada-ada, tidak sembarangan, ya. Yang ketiga, ternyata hasil pemikirannya, hasil ijtihadnya, pendapatnya itu sesuai dengan sunnah, dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinjauan tiga perkara ini, maka pendapatnya dan, ya, dia, ya, sebagai seorang mujtahid yang berpendapat dan pendapat itu terpuji. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua yang sudah disyaratkan tadi, bagian kedua dari hadis, yakni yang keliru ijtihadnya. Namun ini kita akan lanjut insyaallah setelah setelah durunan ini. Nah, setelah istirahat bismillah taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.